عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana online untuk melanjutkan pembahasan kitab fikih muyassar di bab tentang sholat jamaah. Dan insya Allah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mulai dari ad-darsu tsani, al-mas'alatu tsaniyah, kasus yang kedua, pelajaran yang kedua yang dikupas oleh penulis, yaitu idza dakhala ar-rajulu al-masjida wa qad shalla hal yajibu alayhi ay yusalli ma'al jama'ati as-salata allati qad shallaha awwalan. Pembahasan yang kedua, apabila ada orang yang masuk masjid dan dia sudah melaksanakan salat, kemudian ketika dia masuk masjid ternyata di masjid itu jamaah belum selesai, apakah wajib bagi dia untuk sholat bersama jamaah yang masih melaksanakan sholat tadi? Apakah wajib bagi dia untuk melaksanakan sholat yang telah dia kerjakan? Ilustrasi sederhana, saya sudah sholat duhur, misalnya di masjid A. Kemudian saya ingin berjumpa dengan X, lalu saya datang ke masjid B. Ketika saya sampai di masjid B, ternyata di masjid B, sholat duhur baru dimulai atau sedang dilaksanakan. Mungkin baru dapat 2 rakaat. Apakah saya wajib untuk mengulang sholat duhur yang telah saya kerjakan? Ataukah tidak wajib? Penulis mengatakan, La tajibu alaihi. Tidak wajib, kita gunakan share konten. Ya. La tajibu alaihi i'adatuha ma'al jamaah. Tidak wajib baginya untuk mengulanginya bersama jamaah yang masih mengerjakan sholat tersebut. Wa innama yusannu lahu dzalika. Namun dianjurkan untuk melakukan itu. Wal ula fardun wa tsaniyatun nafilah. Untuk sholat pertama yang dia kerjakan statusnya sholat wajib, sedangkan sholat yang kedua statusnya sholat sunnah. Berdasarkan hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yu'akhiruna as-salata 'an waqtiha aw yumituna as-salata 'an waqtiha?" Apa yang akan kau lakukan apabila nanti ada pemimpin yang mereka suka mengakhirkan salat sampai mau habis waktunya. Au yumituna shalah an waqtiha, atau dia tidak mengerjakan salat sesuai dengan waktunya. Qultu, Abu Dzar mengatakan, "Fama ta'muruni?" Apa yang Anda perintahkan untukku? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallis salata li waqtiha. Fa in adraktaha ma'ahum fa shalli, fa innaha laka nafilah." Kerjakanlah salat sesuai dengan waktunya. Itu dimatikan aja. Kerjakanlah sholat tepat waktu. Fa in adraktaha ma'ahum, dan kalau kamu menjumpai sholat bersama mereka, fa shalli, maka kerjakan sholat lagi, fa innaha laka nafilah. Sholat yang kedua ini statusnya adalah sholat nafilah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar, atau beliau sarankan agar mengulang sholat dan status sholat yang kedua sebagai sholat sunnah. Baik. Walikaulihi, juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dua orang yang mereka i'tazala, yang mereka berada di pojok, di paling belakang, ya, menyendiri, sehingga tidak ikut sholat jamaah di masjid. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Idza shallaituma fi rihalikuma, kalau kalian sudah salat di perjalanan, tsumma ataituma masjida jama'atin, lalu kau menghadiri, kalian menghadiri masjid jamaah, fasholli ma'ahum, maka kerjakan salat bersama mereka, fa innaha lakuma nafilah, karena salat yang kedua ini statusnya salat sunnah. Baik, saya buka hadis ini ya. Hadis selengkapnya. Hadis selengkapnya yang tadi kita baca adalah hadis dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, "Annahu sallama 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatash subhi." Beliau pernah salat jamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. "Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza huwa bi rajulaini lam yusalliya." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, dan kebiasaan beliau selesai salat ngapain? Beliau menghadap ke arah makmum. Sehingga posisi beliau berbalik arah, menghadap ke arah makmum. Fa idza huwa bi rajulaini lam yusalliya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua orang di belakang mojok yang mereka tidak salat. Fada'a bihima. Lalu beliau pun memanggil keduanya. Minta sahabat untuk manggil dua orang tadi. Tayyib. Faji'a bihima tar'udu fara'isuhuma. Ya, di sini dinyatakan, akhirnya dua sahabat tadi, dua orang yang berada di belakang yang enggak sholat tadi, datang dan tangannya itu gemeteran. Tar'udu fara'isuhuma. Sambil gemetaran, pundaknya itu gemetaran. Kenapa? Takut kepada Rasulullah SAW. Tapi takutnya karena segan. Ketahuan berbuat salah, tidak sholat, Nabi SAW sedang sholat, begitu selesai beliau salam, lihat ada dua orang di belakang. Duh, itu kok nggak sholat? Dipanggil dia. Sampai orangnya ketakutan, sampai gemetaran. Faqala lahuma, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kedua orang ini, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kenapa kalian tidak salat bersama kami? Kok enggak ikut jamaah tadi kenapa? Qala, orang itu menjawab, "Qad sallaina fi rihalina." Tadi kami sudah salat di jalan. Ya. Tadi kami sudah salat di jalan. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallaituma fi rihalikuma tsumma adraktumal imama wa lam yusalli fa shalliya ma'ahu fa innahu lakuma nafilah." Kalau kamu sudah salat di jalan, kemudian kamu menjumpai imam di masjid belum melaksanakan salat, maka ikut salat bersamanya karena status salat yang kedua ini sebagai salat sunnah. Hadis riwayat Ahmad wallafzulahu, dan teks ini ada dalam riwayat Ahmad, wassalasah, dan juga tiga imam. Tiga imam berarti, karena kalau diriwayatkan oleh tiga, menurut keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar adalah Bukhari Muslim dan Ahmad. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Tayyib. Berdasarkan hadis ini, kalau ada orang sudah sholat, misalnya ya, yang sering terjadi adalah ada orang jamak qasar karena dia musafir. Lalu datang ke masjid, ikut kajian maghrib. Kemudian masuk isya. Orang ini karena sudah sholat isya tadi, dia sudah jamak. Yang lebih tepat mana? Ikut sholat lagi, ataukah dia menyingkir? Di belakang duduk. Jawabannya ikut sholat lagi. Yang lebih tepat adalah ikut sholat lagi. Sehingga dia sholat dua kali. Baik. Karena itu orang yang sudah sholat. Di situ rinciannya ada dua. Kita tulis di sini ya. Orang yang sudah sholat. Jika dia di rumah, di tempat yang bukan masjid. Jika dia berada di tempat yang bukan masjid, maka tidak perlu mengulangi sholat. Tidak perlu mengulang sholat. Misalnya gimana, Pak? Misalnya, Bapak Ibu perjalanan ya. Lalu waktu zuhur masuk, jamak qasar. Kemudian lanjut pulang. Sampai di rumah satu jam sebelum asar. Dipakai untuk istirahat. Masuk asar. Karena ini di rumah, tidak di masjid, maka tidak perlu mengulang sholat. Nah, yang kedua, orang yang sudah sholat, masuk masjid, dan sedang ada jamaah. Sedang ada sholat jamaah untuk sholat yang telah dikerjakan. Maka untuk yang kedua ini dianjurkan baginya untuk mengulang sholat. Dianjurkan baginya untuk mengulang sholat, dan status sholat yang kedua ini adalah sholat sunnah. Baik, dianjurkan baginya mengulang sholat sebagai sholat sunnah. Dan salah satu di antara hikmahnya, kenapa kok dianjurkan untuk mengulang sholat? Di antara hikmahnya adalah dalam rangka menghindari fitnah. Dalam rangka menghindari fitnah. Apa bentuk fitnahnya? Apa bentuk fitnahnya kok dalam rangka menghindari fitnah? Fitnahnya adalah satu, misalnya, agar tidak dianggap sebagai orang yang nyeleneh. Kamu kenapa nggak ikut sholat bersama kami? Apa menurut kamu imam kami itu kafir sehingga kamu tidak mau bermakmum di belakang imam kami? Akhirnya kan muncul tuduhan seperti itu. Sehingga kenapa kok orang ini tidak mau sholat di belakang itu? Oh, karena dia merasa imamnya itu kafir. Maka terjadilah fitnah. Atau yang kedua, dia merasa bahwasanya sholatnya imam ini nggak benar. Ada tuduhan seperti itu. Sehingga sholatnya imam batal. Sholatku yang benar. Dan itu bisa sensitif. Atau yang ketiga adalah dilihat oleh orang kafir, seolah-olah kaum muslimin itu pecah. Sehingga ada dua kelompok, makanya orang ini nggak mau sholat di belakang itu, karena mereka tidak satu kelompok. Dan itu semuanya adalah fitnah yang terjadi, terlihat kaum muslimin tidak bersatu. Makanya orang yang sudah sholat, lalu datang ke masjid, dan ada jamaah, sebisa mungkin ikut sholat. Ngulang. Dalam rangka untuk menghindari semua potensi fitnah tadi. Agar tidak dituduh sebagai orang yang mengkafirkan imam, atau menilai sholatnya imam salah, atau dianggap sebagai bentuk memecah belah di masyarakat. Karena tidak bersatu dalam satu imam yang sama. Baik. Dan realitas semacam ini bisa kita jumpai di lapangan. Karena sholat jamaah adalah lambang persatuan. Sholat jamaah adalah lambang persatuan umat Islam. Sehingga dengan adanya sholat jamaah, bukti bahasanya kita itu tidak saling mengkafirkan. Meskipun bisa jadi beda madhab. Meskipun bisa jadi beda madhab. Bukti bahwasanya kita tidak saling mengkafirkan adalah sholat jamaah dengan aneka madhab, imamnya satu. Ya. Ada salah satu tuduhan yang disampaikan oleh sebagian kelompok sufi bahwa Syekh Albani itu telah mengkafirkan Ramadan Al-Buti. Kalau tidak salah kasusnya pada Ramadan Al-Buti. Ramadan Al-Buti ini salah satu ulama Suriah, meninggal pada peristiwa kemarin ya, puncaknya Suriah sedang kacau itu, chaos di Suriah. Jadi Ramadan Al-Buti termasuk salah satu tokoh sufi, dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dituduh mengkafirkan Ramadan Al-Buti. Akhirnya di satu kesempatan, Ramadan Al-Buti jadi imam, Syekh Al-Albani jadi makmum. Ditunjukkan ke muka umum. Kalau mengkafirkan, mana mungkin ini terjadi? Kalau mengkafirkan, mana mungkin ini terjadi? Sehingga ini bukti bahwasanya beliau tidak mengkafirkan Ramadan Al-Buti. Masalah adanya ketegangan antara atau apa perbedaan pendapat antara Ramadan Al-Buti dengan Syekh Albani, yaitu hal yang biasa terjadi di antara para ahli ilmu. Baik. Termasuk juga di negara kita. Salah satu di antara upaya pembenahan yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia terhadap kelompok Jokam, informasi yang saya dapatkan, bahwa mereka harus membuka Jumatan di Kediri, Kediri kan pusatnya, dan diimami oleh selain anggota Jokam. Diimami oleh selain anggota Jokam. Sehingga yang khotib, yang jadi imam, harus selain anggota Jokam. Ditunjuk oleh MUI, ulama, atau tokoh agama yang bukan Jokam, untuk ngimami di Masjid Jokam, masjid pusatnya. Kalau mereka mau sholat di belakang ini, itu untuk menunjukkan bahwasanya buktinya bahwa Jokam telah ada perubahan paradigma. Dan informasi yang saya dapatkan, ya sempat ramai, seperti yang pernah diceritakan oleh Ustadz Abdullah Mas'ud, beliau mantan, ya, salah satu da'i Jokam mantan. Dan beliau mengatakan ada yang sholat di masjid sebelah, ada yang ini. Jadi banyak jamaah yang malah terpencar di mana-mana. Biasanya masjid pusatnya ini paling rame, tapi jadi sepi. Informasinya demikian. Dan ada yang ngulang Jumatannya. Sehingga masih banyak di antara mereka yang merasa keberatan ketika diimami oleh selain dari kelompoknya. Kembali ke sini. Disitulah bukti bahwasanya yang dimaksud persatuan kaum muslimin adalah persatuan dalam arti mereka tidak saling mengkafirkan, meskipun bisa jadi terjadi perbedaan pendapat dalam satu masalah atau dua masalah fikih atau masalah yang lainnya. Nah, sehingga kalau ada satu kelompok yang dia ketika diajak seperti ini tidak mau, loh kamu kenapa kok nggak ikut sholat jamaah di sini? Nah, dicurigai. Orang ini ada kemungkinan dia menuduh kafir imamnya. Atau kemungkinan menuduh menyimpang imamnya. Tapi ini dengan ketentuan, sholatnya imam, sholat yang benar. Tapi kalau sholatnya imam, wah, saya enggak, kenapa enggak bermakmum di situ? Saya enggak sholat jamaah di situ. Imamnya kalau sholat kecepetan, enggak tulma nina. Saya enggak mau punya imam kayak gitu. Akhirnya dia pindah ke masjid agak jauh, tapi yang lebih tulma nina. Ini beralasan. Karena yang bermasalah imamnya. Atau imamnya dukun. Dia punya praktek perdukunan. Nah ini juga beralasan. Karena yang bermasalah imamnya. Tayyib. Wallahu a'lam. Ini agak sensitif pembahasan ini ya. Namun sengaja saya buka. Karena kita ingin menunjukkan bahwa sholat jamaah adalah lambang persatuan umat Islam. Karena itu kalau ada orang yang datang ke masjid dan dia sudah sholat sementara jamaah masih berlangsung, maka disyariatkan agar dia bergabung dalam rangka untuk menjaga kesan persatuan. Kemudian kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah. Pelajaran yang ketiga. Aqallu ma tan'aqidu bihil jamaah. Jumlah minimal di mana jamaah itu terhitung sah. Jumlah minimal terhitung sah sholat jamaah. Aqallul jama'ati itsnani bila khilaf. Ulama sepakat. Jumlah minimal jamaah adalah dua orang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Malik ibn al-Huwairits, "Idza hadaratis salatu fa'adzina tsumma uqima wal ya ummakuma akbarukuma." Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Malik ibn Huwairits, apabila masuk waktu sholat, maka kumandangkanlah adzan. Lalu kumandangkan iqamah. Dan yang paling senior di antara kalian berdua, tunjuk untuk jadi imam. Yang ini menunjukkan bahwasanya jumlah minimal jamaah adalah 2 orang. Dan dalil yang lain cukup banyak, seperti sholatnya Nabi SAW bersama Ibnu Abbas. Beliau pernah sholat bersama Ibnu Abbas. Nabi SAW sholat sendirian, kemudian Ibnu Abbas menyusul, berada di samping kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Hah? Ibnu Abbas menyusul, berada di samping kanan atau kiri? Kiri. Ibnu Abbas berada di samping kiri. Sehingga posisi Nabi SAW, Ibnu Abbas menyusul di samping kiri. Lalu dipindah oleh Nabi SAW ke samping kanan. Sehingga 2 orang antara Nabi SAW dan Ibnu Abbas. Dan itu dalil bahwasanya sholat jamaah minimal adalah 2 orang. Dan posisi shaf 2 orang makmum berada sejajar dengan imam. Wah, berarti kenapa makmum kok sejajar dengan imam? Harusnya kan makmum lebih belakang dikit. Biar apa, Pak? Ya, biar ketahuan ini makmum, ini imam. Sejajar juga ketahuan, Pak. Ketahuannya di mana, makmum sejajar? Ya, yang kanan makmum, gitu aja. Yang kiri, imam. Karena makmum berada di sebelah kanan, imam. Baik. Nah, tentang kasus ini ya, makmum berada di posisi sebelah kanan imam. Jadi, sholat jamaah 2 orang. Maka makmum di mana? Di kanan imam. Baik. Ulama menjadikan ini sebagai sebagian ya, ini sebagian ulama menjadikan ini sebagai landasan untuk melakukan kias. Untuk melakukan kias. Ada pertanyaan begini. Posisi kiblat mana? Saya buat gini aja. Ini kiblat. Atas kiblat. Terlepas dari mana posisi Anda. Ada di mana posisi? Pokoknya atas kiblat. Ya. Dalam sholat jenazah, kepala jenazah itu berada di kanan atau berada di kiri? Dalam sholat jenazah, kepala jenazah itu, kalau kita kan sholat jenazah menghadap ke barat, ya. Kepalanya itu di utara atau di selatan? Di utara. Yang ma'ruf di masyarakat kita ini, kepala di utara. Begitu ya. Ini jenazah laki-laki. Baik. Ada sebagian yang menyarankan lebih baik kepalanya di selatan, kepalanya di kiri. Karena tidak ada dalil tentang posisi kepala jenazah yang tepat untuk sholat jenazah itu di kanan atau di kiri. Loh, kenapa kok dianjurkan di situ? Nah, kepentingannya ini. Coba Anda lihat ya. Kalau kepalanya di kiri, maka imam di sini. Iya nggak? Imam di mana? Di kepala. Lalu makmum di mana? Makmum lurus dengan jenazah. Berarti sebagian besar makmum ada di mana? Sebelah kanan imam. Agar makmumnya berada di sebelah kanan imam. Sehingga makmum, dominan makmum ada di sebelah kanan imam. Dan ini pendapat sebagian ulama dengan kepentingan agar makmum berada di sebelah kanan imam. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu rabi'ah. Pelajaran yang keempat. Bima tudrakul jamaah. Kapan seseorang disebut telah mendapatkan jamaah? Bedakan dua hal ini ya. Bedakan dua hal ini. Mendapatkan jamaah dengan mendapatkan pahala jamaah. Mendapatkan jamaah dengan mendapatkan pahala jamaah. Sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Jadi kalau mendapatkan jamaah, ini kita berbicara tentang apa lahiriah. Kita bicara fisik. Kita bicara lahiriah, fisik ya. Kapan seseorang dianggap mendapatkan jamaah? Secara lahiriah, secara fisik. Sedangkan pembahasan mendapatkan pahala jamaah, ini kita bicara hasil. Dan lahiriah dengan hasil itu bisa jadi berbeda. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, coba kami carikan hadisnya. Fawajadal imamu qad shalla. Wajadan nas ada sebuah hadis bisa kita jadikan sebagai acuannya. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dinilai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari sebagai hadis yang isnaduhu qawi. Sanadnya kuat. Riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad, dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, Man tawadda'a fa'ahsana wudu'ahu thumma kharaja ilal masjid. Barang siapa yang berwudu dan wudunya bagus, wudunya sempurna, kemudian dia berangkat ke masjid. Fawajadan nasa qad sallu. Ternyata dia menjumpai manusia, masyarakat, qad sallau. Mereka sudah mengerjakan sholat. Artinya sholat jamaah sudah selesai. A'tahu Allahu mithla ajri man shalla wa hadara. Maka Allah memberikan pahala kepadanya, pahala seperti orang yang mengerjakan sholat tadi dan menghadiri jamaah. La yanqusu dhalika min ajri syai'a. Allah tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Sehingga orang ini dengan tekadnya, kadang kan kita bisa mengukur ya, adzan berkumandang, kita baru bangun tidur, kemudian ucek-ucek motor dan seterusnya, ke toilet, ternyata kebelet, akhirnya acara dilanjutkan. Ya. Kemudian terdengar iqomat, sudah saya yakin pesimis, nggak bakalan dapat jamaah, ah nggak pesimis saya. Ini kalaupun dikejar ke masjid, nggak bakalan dapat jamaah. Selesai keluar kamar mandi, dia pakai baju, berangkat ke masjid. Biasanya kalau orang itu pesimis, pilihannya dua. Satu, tetap berangkat dengan menanggung malu ketika ketemu jamaah yang bubar. Duh, sudah bubar mas, kok baru datang? Ada malu nggak? Biasanya gimana? Ada rasa malu. Yang kedua, dia urungkan niat sholat di rumah. Mana yang lebih tepat? Kalau mau mendapatkan keutamaan dalam hadis ini, tetap berangkat. Ke masjid, Tapi begitu datang, oh ternyata sudah pada bubar. Mungkin ada perasaan merasa malu, tapi nggak apa-apa. Dalam rangka untuk menjaga rutinitas kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat. Dan yang kedua, mendapatkan pahala sholat jamaah. Ikut hadir di masjid. Baik. Kemudian kalau mendapatkan jamaah secara lahiriah, acuannya ini. Tudrakul jama'atu biidraki rak'atin minas salah. Seseorang disebut dapat jamaah ketika dia mendapatkan satu rokaat sholat. Mendapatkan satu rokaat bersama imam. Wa man adraka ruku'a ghairu syakin. Dan siapa yang mendapatkan rukuknya imam ghairu syakin tanpa ragu, adraka raka'ata, maka berarti dia mendapatkan satu rakaat. Watma'anna thumma taba. Kemudian dia bergerak tenang, lalu tuma'nina dulu, lalu mengikuti imam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idza jibtum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu." Kalau kalian datang ke masjid dan kami sedang salat, lalu kami di posisi sujud, maka segera sujud. Wala ta'udduha syai'a, tapi enggak usah dihitung sebagai satu rakaat. Karena cuma dapat apa? Sujud. Wa man adraka raka'atan faqad adraka salat. Dan siapa yang mendapatkan satu rakaat, maka dia dianggap mendapatkan salat. Baik. Sehingga kapan orang disebut mendapatkan jamaah tadi mana? Mendapatkan jamaah yang sifatnya lahiriah. Jawabannya ketika dapat satu rakaat. Nah, dapat satu rakaat sama dengan dapat jamaah. Sudah? Dapat ruku imam sama dengan dapat apa? Satu rakaat. Baik. Ini dua premis. Konklusinya siapa yang dapat ruku imam maka dapat jamaah. Begini ya. Sehingga batasan paling terakhir dapat jamaah adalah bisa menyusul rukuknya imam di rokaat terakhir. Nah, disebut dapat rukuk imam, tadi penulis mengatakan ghairu syakin, dia enggak ragu kalau dapat rukuknya imam. Ghairu syakin, dia enggak ragu dapat rukuknya imam. Ketika dia enggak ragu, yakin saya dapat, maka dapat jamaah. Baik. Kemudian bagaimana cara menyusul imam ketika imam sedang rukuk? Beliau katakan, watma'anna thumma taba'ah. Dia harus tuma'nina lalu mengikuti imam. Jadi yang namanya dapat rukuk bersama imam. Imam sedang rukuk. Lalu ada datang. Allahu Akbar. Terus rukuk. Imam belum bangkit. Begitu A rukuk, imam sami Allahu liman hamida. Maka ini karena baru rukuk ya, tuma'nina dulu, tenang dulu, baca subhana rabbiyal azim. Ya. Lalu bangkit rukuk. I'tidal, sami Allahu liman hamida. Sudah? Sehingga tidak langsung naik, bisa jadi dia agak telat dibandingkan makmum yang lain karena dia baru turun rukuk. Baik. Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberikan batasan. Dapat rukuk imam itu jika makmum. Jika makmum rukuk, imam masih rukuk. Ya. Jika makmum rukuk, imam masih rukuk. Itulah yang dimaksud dapat rukuk imam. Bukan makmum takbiratul ihram, imam masih ruku, bukan itu. Tapi makmum ruku, imam masih ruku. Tapi kalau makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar, imamnya sami Allahu liman hamida, telat. Takbiratul ihram itu kan posisinya harus berdiri, tidak boleh sambil condong. Allahu Akbar, jadi tidak perlu bersedekap ya. Makmum yang mau nyusul rukuknya imam, teknisnya tidak perlu bersedekap. Karena dia tidak membaca ayat, dia tidak membaca surat, sehingga tidak perlu bersedekap. Allahu Akbar, terus rukuk. Boleh takbir dua kali. Takbiratul ihram dan takbir rukuk. Boleh takbir sekali, Allahu Akbar, terus langsung nyusul rukuk. Boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan lagi, Allahu Akbar, terus rukuk. Jadi takbir dua kali. Nah, kalau dia rukuk dan imam belum iktidal, maka apa ini? Makmum berarti mendapatkan rukuknya imam. Wallahu a'lam. Selanjutnya, al-mas'alatul khamisah, may yu'dharu bitarkil jama'ah. Pembahasan yang kelima, materi kelima, orang yang mendapatkan udzur untuk tidak sholat jama'ah. Di sini penulis menyebutkan ada 8 udzur. Kita baca sedapatnya ya. Ya'dzurul muslimu bitarkil jama'ati fil ahwali taliyah. Seorang muslim dapat udzur untuk meninggalkan sholat jama'ah pada kondisi berikut. Baik. Mohon dipahami di sini, udzur meninggalkan sholat jama'ah. Berarti, menunjukkan bahasanya, kalau nggak ada udzur, nggak boleh meninggalkan sholat jama'ah. Sehingga hukum asal muslim laki-laki, sholatnya harus berjama'ah. Hukum asal. Kecuali jika ada uzur. Karena bicara uzur berarti dia keluar dari hukum asal. Yang pertama adalah al-marid. Maradon yalhaquhu minhu masyakkatun. Lau dhahaba ilal jama'ah. Orang yang sakit. Di mana tingkat sakitnya itu. Apabila dia harus berangkat menuju masjid sholat jama'ah. Yalhaquhu minhu masyakka. Dia akan mendapatkan banyak kesulitan. Entah makin pusing, atau lemah, tidak mampu, dan seterusnya. Atau bisa membahayakan sakitnya, maka di posisi ini dia boleh sholat di rumah. Dan Nabi SAW pernah melakukan itu. Beberapa hari sebelum beliau wafat, beberapa hari, hitungan hari. Rasulullah SAW tidak sholat jamaah di masjid karena hanya bisa berbaring di tempat tidur sampai akhirnya Allah wafatkan beliau. Dan ada yang mengatakan sholat terakhirnya adalah malam Jumat atau malam Kamis atau malam Jumat. Malam Kamis, beliau meninggal di hari Senin, berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Kurang lebih 3 hari, Rasulullah SAW tidak keluar ke masjid untuk sholat. Padahal rumah beliau dengan masjid itu gimana, Pak? Mepet. Ya. Mepet. Rumah Nabi SAW dengan masjid itu berhimpit. Namun Nabi SAW tidak mengerjakan sholat jamaah di masjid karena tidak mampu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Enggak ada dosa bagi orang yang buta. Enggak ada dosa bagi orang yang a'raj, yang pincang. Tidak ada dosa bagi orang yang sakit. Kenapa? Dosa apa di sini? Yaitu dosa ketika dia meninggalkan sholat jamaah. Sholat Idul Fitri secara berjamaah, Idul Adha secara berjamaah, bahkan tidak Jumatan. Tidak ada dosa bagi mereka. Dan ketika Nabi SAW sakit, takhallafa 'anil masjid, beliau tidak hadir ke masjid. Dan beliau mengatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat jadi imam. Dan Nabi SAW juga bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, wala qadara aituna. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, ini perkataan Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, wala qadara aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun. Qad ulima nifaquhu au maridun. Kami teringat Ibnu Mas'ud bercerita ini setelah wafatnya Nabi SAW. Kami teringat dulu tidak ada orang yang enggak hadir salat jamaah kecuali munafik. Qad ulima nifaquhu, yang jelas diketahui kemunafikannya. Au maridun, atau orang yang sedang sakit. Ya. Wa kadzalikal khaif, demikian pula orang yang dalam kondisi ketakutan, hudutsal marad, tertular penyakit, li'annahu fi ma'nahu, karena ini semakna dengan orang yang sakit. Ya, seperti kemarin masjid ditutup karena kondisi pandemi, sehingga orang tidak datang ke masjid dalam rangka apa? Agar tidak terjadi penularan penularan COVID, ya, sehingga mereka sholat di rumah masing-masing. Dan itu telah dibahas oleh para ulama, bolehnya untuk tidak hadir sholat jamaah dikhawatirkan karena tertular penyakit. Mohon diingat, mohon diperhatikan, buku Fiqih Muyassar ditulis sebelum COVID. Jauh sebelum COVID ya. Dan mungkin penulis tidak tahu kalau nanti akan ada peristiwa COVID seperti itu. Tapi beliau telah menyampaikan bahwa salah satu di antara alasan bolehnya untuk tidak hadir jamaah adalah khawatir tertular penyakit. Wallahu a'lam. Namun sebagai bagian dari kesungguhan, kalau sakitnya itu tidak sampai membahayakan ketika ke masjid, maka diperbolehkan untuk ke masjid. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, ada sebuah perkataan Ibnu Mas'ud ya. Beliau pernah menyampaikan, yuhada. Rajulaini. Nah, ada perkataan Ibnu Mas'ud. Beliau pernah mengatakan, satu riwayat yang penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran. An Abdillahi Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, hafizu ala ha'ula'is salawatil khams haithu yunada bihinna. Jaga salat lima waktu tepat ketika azan. Artinya hadir ke masjid. Fa innahunna min sunanil huda. Karena hadir dalam salat jamaah itu bagian dari ajaran petunjuk. Dan Allah syariatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam ajaran petunjuk. Wala qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun bayyinun nifaq. Dan aku teringat tidak ada orang yang tidak hadir salat jamaah kecuali dia munafik dan jelas munafiknya. Lalu beliau mengatakan, wala qad ra'aituna, dan aku teringat, wa innar rajula la yuhada bainar rajulain, ada orang yang dipapah oleh dua orang. Aku teringat dulu ada orang yang dipapah oleh dua orang. Hatta yuqama fi shaf, kemudian ditaruh di shaf. Masya Allah. Sehingga dulu para sahabat sakit sampai gak bisa jalan, itu tetap berangkat ke masjid dipapah dua orang. Kemudian ditaruh di shaf. Wa ma minkum min ahadin illa walahu masjidun fi baitihi. Semua kalian punya masjid di rumahnya, yaitu musala rumah. Walau shallaitum fi buyutikum wa taraktum masajidakum taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian sholat di rumah kalian, sementara kalian tinggalkan masjid kalian, berarti kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyikum lakafartum. Dan kalau kalian secara sengaja meninggalkan semua sunnah Nabi kalian, ajaran Nabi kalian, maka kalian akan jadi kafir. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan statusnya sahih. Ada dalam sahih Sunan Abi Dawud. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk ini Ustaz, ke meniti pertanyaan, tapi sebelum ke pertanyaan dari jamaah, bolehkah saya bertanya Ustaz? Ambil waktu. Ada hadis yang berbunyi seperti ini. As-saqi akhiruhum syurban. Orang yang bagi minuman itu yang terakhir minum. Wah, Masya Allah. Langsung paham ya? Langsung paham. Jadi moderator itu kan yang membagi kesempatan untuk bertanya. Nah, tapi itu konteksnya minuman ya. Bisa nggak dikiaskan untuk masalah moderator yang membagi pertanyaan? Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih pengingatnya. Baik, ini pertanyaan pertama, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama nih. Assalamualaikum, ingin bertanya, bolehkah kita menjadi makmum berdiri di sebelah kiri imam? Karena imam berdiri mentok di tembok tepat sebelah kanan. Wah, ini kasusnya aneh. Waalaikumsalam warahmatullah. Imam berdiri mentok tembok. Hah? Oh, karena dia sholat sendiri. Imamnya sholat sendiri, mentok tembok kanan. Sehingga kanan sudah nggak bisa diisi. Yang tergambar ya, yang mungkin bisa tergambar adalah kasus ini. Makmum masbuk. Nambahi kekurangan. Namun, di sebelahnya ada orang duduk. Terus kita datang. Celingak-celinguk. Kok tidak ada yang bisa diajak untuk sholat? Nah, ini ada makmum masbuk ini. Nambahi kekurangan. Saya ingin jamaah dengan beliau. Di sebelah kanan makmum masbuk ini, ada makmum duduk. Zikir. Sebelah kirinya kosong. Begitu ya, itu yang mungkin ya. Jadi kalau kita buat apa? Denahnya. Kalau imam mepet kanan kayaknya jarang. Imam itu rata-rata di tengah. Ini imam. Kemudian ini makmum, saf pertama. Makmum, saf kedua. Ini si masbuk berdiri dia. Ini sudah selesai sholat. Saf yang kedua, sebelahnya sudah selesai sholat. Ini juga sudah selesai sholat, semuanya duduk. Lalu datang, ya, datang si A. Nah, dia pingin sholat jamaah. Gimana solusinya? Kalau dia langsung berdiri di sini, A, berarti dia sholat berada di sebelah kiri imam. Baik, ini geser ke sini ada kena orang. Terus gimana? Ini kan kosong. Ngalai. Ini yang geser ke sini. Jadinya imamnya di sini. Dia geser. Kalau mau geser ini nggak berani. Pas tepat di sebelah kanan Perdana Menteri. Wah. Wah, geser Perdana Menteri ya jangan kan ya. Tepat di sebelah kanan orang yang sudah sepuh misalnya yang berat untuk digeser. Maka imamnya yang bisa bergeser ke sebelah kirinya makmum agar makmum berada di sebelah kanan. Karena sebagian ulama menilai, dan ini pendapat Hambali, bahwa secara sengaja berada di sebelah kiri imam untuk orang yang sholat berdua, ini makmum, ini imam, sengaja seperti ini, batal sholat makmum. Sholatnya makmum, batal. Wallahu a'lam. pertanyaan berikutnya. Gak panjang nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Mustafwan yang mau bertanya. Teman saya mempunyai masalah pernafasan yang kodarullah. Beliau mengeluarkan nafas yang kurang enak. Beliau sudah berobat ke dokter gigi dan paru-paru, namun tidak ada gejala apa-apa. Beliau juga tidak merokok dan menjaga kebersihan. Apakah ini termasuk ke dalam uzur yang diperbolehkan sholat di rumah, sebagaimana sabda Rasulullah tentang nafas yang memakan bawang? Menurut pendapat beliau, beliau menjadi was-was atau kena uzur untuk tidak sholat berjamaah. Meskipun hati beliau sangat ingin berjamaah di masjid karena takut mengganggu sholat jamaah lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahurun insyaAllah, semoga itu jadi pembersih dosa bagi beliau. Karena salah satu di antara sebagian orang ada yang diuji oleh Allah dengan penyakit berupa bau mulut atau bau hidung yang tidak enak. Saya ketemu dengan orang seperti ini, tapi waktu itu masalahnya di gigi. Kemudian setelah diperbaiki giginya, alhamdulillah normal. Ada juga yang beliau nggak ngerokok dan tidak punya masalah di gigi. Cuman nafasnya itu keluar bau yang tidak sedap. Dan ya sampai jadi bahan pembicaraan gitu ya. Nah kalau menjumpai kasus seperti ini, apakah jadi uzur? Selama masih bisa dicarikan solusi, Anda gunakan solusi. Saya sarankan pakai masker. Sehingga setiap Anda sholat jamaah, gunakan masker. Meskipun, tapi kan saya tidak, nggak ada pandemi lagi. Di UK, suasana maskeran masih jalan, Pak? Masih maskeran, tapi sudah rapat. Sudah rapat, Sof, ya. Ya, kalau misalnya dalam suasana normal, nggak ada pandemi. Kemudian, saya punya masalah kayak gini. Saya sarankan pakai masker. Mengurangi potensi gangguan tadi. Sehingga yang berada di sebelah kanan dan kiri tidak mendapatkan madarat dari kondisi yang Anda alami. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga membantu. Baik, berikutnya. Ini agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarga, AMB Team, dan pengurus terima kasih yang dirahmati Allah SWT selalu dalam iman. Ustaz, menjamak sholat itu tergantung jarak tempuh 90 km sudah bisa dijamak. Bagaimana kalau 90 km itu jarak tempuh hanya memakan waktu 1 jam, apakah sudah bisa dijamak? Contohnya, di Swedia, jarak tempuh di kota tempat saya tinggal ke ibu kota Stockholm berjarak 110 km, sehingga pulang pergi 220 km. Karena waktu sholat di masjid dingin singkat antara zuhur dan asar, maka saya menjamak di sholat zuhur dan jamak takdim di asyar. Apakah ini boleh? Jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang batasan safar ya. Tentang batasan safar. Ada rincian yang disampaikan oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili. Hafizahullah Ta'ala. Mengenai batasan safar. Nah, apabila dia menempuh jarak yang lebih dari 80 kilo, 80 kilo itu 4 burut kalau satuan masa silam, maka dia musafir. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya ini safar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya itu sebagai safar. Berdasarkan hadis, لا يحل لامرأة أن يسافر في يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar selama sehari semalam kecuali didampingi oleh mahram. Dan perjalanan sehari semalam di masa silam itu 4 burut. Kurang lebih 80 kilo. Nah, atau kurang lebih 2 marhalah. 2 marhalah ya sekitar 100. Ya 80 sampai 100 sekitar itu. Maka dia disebut sebagai musafir. Yang kedua, apabila jaraknya kurang dari 80. Apabila jaraknya kurang dari 80. Maka ini kembali ke urf yang berlaku di masyarakat. Kalau kurang dari 20, apakah sudah disebut safar? Ataukah belum? Kembali ke apa? Urf yang berlaku di masyarakat. Sebagai contoh, Jogja Magelang, jaraknya berapa? Sekitar 40. Nggak jauh. Jogja Magelang itu terhitung safar. Berdasarkan urf masyarakat sini. Urf masyarakat di sini, orang Jogja ke Magelang atau orang Magelang ke Jogja, secara urf itu terhitung safar. Padahal jaraknya nggak jauh. Apalagi posisi saya ini agak di utara ya. Dan kita kalau ke Muntilan, Muntilan kan kecamatan paling selatan. Sehingga mepet dengan Sleman. Itu paling kurang lebih nggak sampai setengah jam ya. Dan saya Muntilan. Ya. Nggak sampai setengah jam saya Muntilan. Tapi secara uruf di sini masyarakat menganggapnya itu safar. Meskipun kurang dari 80 kilo. Karena itu kalau posisi Bapak tadi antara ibu kota dengan kota Stockholm jaraknya sampai 110 sehingga Anda PP 220, jelas itu safar. Terlepas dari masalah kecepatan. Ya. Kecepatan itu kan tergantung dari kendaraan yang dipakai. Naik pesawat itu cuma 9 jam. Jakarta, Jeddah. Surabaya, Jakarta. Naik pesawat berapa? 1 jam. Surabaya, Jakarta. Yang lama delay-nya. Sampai berjam-jam kalau delay. Padahal pesawatnya cuma sebentar. Sehingga bukan masalah waktu tempuh, tapi jarak yang jadi acuan. Karena waktu itu tergantung jenis kendaraannya. Naik beca sampai sana, ya, bisa jadi pendek tapi berjam-jam. Kondisi macet di Jakarta, bisa jadi jaraknya cuma 10 kilo. Tapi bisa 2 jam. Sehingga masalah waktu tidak jadi bahan pertimbangan. Wallahu a'lam. Selanjutnya Mbak Tanti, silakan di unmute. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diterangkan untuk berjamaah. Kalau laki-laki itu bagaimana posisinya? Kalau laki-laki dalam bulan bagaimana? Kalau semuanya hanya perempuan bagaimana? Dan kalau hanya dua, apply laki-laki dan perempuan suami istri atau kebetulan musafir, saya belum, saya kurang jelas mengenai posisi-posisi. Tentang posisi imam dan makmum atau antar makmum dengan makmum dalam sholat jamaah. Belum bisa ini share screen. Belum nyambung, Pak. Nyambung? Ya. Posisi jamaah antara imam dan makmum. Yang pertama, sejenis. Laki-laki saja. Kalau dua orang sejajar, kanan-kiri ya. Imam, makmum. Dua orang. Kalau tiga orang, depan belakang, imam, tiga orang atau lebih, makmum. Ini tiga ke atas. Dah. Nabi SAW pernah sholat sendirian, lalu datang Jabir bin Abdullah. Jabir kemudian berada di posisi ini, Jabir. Kemudian datang lagi sahabat yang lain yang bernama Jabbar. Karena agak mirip namanya jadi mudah dihafal ya. Jabbar. Si Jabbar ini langsung berada di sebelah kiri Nabi SAW. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, dua sahabat Jabir dan Jabbar ditarik ke belakang. Beliau tarik, beliau pegang, kemudian disuruh ke belakang. Sehingga keduanya cecer di belakang Nabi SAW antara Jabir dengan Jabbar. Nah, karena itu untuk posisi makmum tiga ke atas, maka dia berada di belakang. Baik. Dan boleh jika dibutuhkan, makmum berada di sebelah kanan imam. Boleh dibutuhkan, ketika dibutuhkan, makmum di sebelah kanan imam. Misalnya di sini makmum. Masjid sudah penuh. Ini imam, ini makmum ya. MMM ini makmum. Masjid sudah penuh. Rapat, penuh rapat. Bukan berjarak. Datang orang. Nah, bingung dia. Ini di mana kanan kiri penuh rapat ya. Nyelip udah nggak bisa. Maka dia boleh ke sini. Makmum. Sehingga dia yang masbuk ini paling depan malah. Bersama imam di sebelah sampingnya. Baik. Sebagaimana yang pernah terjadi antara Nabi SAW dengan siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kasus yang kedua adalah sejenis perempuan. Imam dan makmum sejenis perempuan. Selamanya perempuan tidak lebih maju dibandingkan perempuan yang lain. Selamanya perempuan tidak lebih maju dibandingkan perempuan yang lain. Sehingga baik dua orang atau lebih dari dua orang atau tiga orang ya, lebih dari tiga orang. Semuanya sejajar. Semuanya dilakukan dengan cara sejajar. Sehingga dua orang, imam, makmum. Tiga orang, imam, makmum, makmum. Hanya saja imam ditaruh tengah. Banyak orang, imam, makmum, makmum. Selamanya perempuan tidak lebih maju dibandingkan perempuan yang lain. Makmum, makmum, dan seterusnya. Baik. Lalu yang ketiga, beda jenis. Beda jenis, maka idealnya adalah imam laki-laki, kemudian makmum, dewasa maupun anak-anak, lalu baru perempuan, dewasa maupun anak-anak. Sehingga anak laki-laki berada di depan makmum perempuan. Ini praktek yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau sholat di rumahnya Anas bin Malik. Rasulullah SAW diundang oleh Mulaikah. Mulaikah ini siapa? Neneknya Anas. Ibu Mulaika membuat masakan, lalu Anas diminta undang Nabi SAW untuk datang ke rumah. Masya Allah, tawaduk beliau. Diundang oleh nenek-nenek, datang. Setelah menikmati hidangan makanan, Nabi SAW bertanya, di tempat mana yang kamu izinkan aku untuk sholat? Akhirnya disiapkan di sana. Disiapkanlah tikar, kemudian Nabi SAW jadi imam, kata Anas, ana wa yatimun wara'ahu, saya dan satu anak yatim laki-laki di belakang beliau. Wal ajuzu wara'ana, sementara nenekku berada di belakang kami. Dan Anas ketika itu belum balik, masih anak-anak. Iya, kurang lebih belum balik karena beliau masih anak-anak dan satu anak yatim, jelas anak yatim belum balik. Namanya anak yatim berarti dia belum balik. Di belakang Nabi SAW, lalu di belakang beliau ada neneknya Anas, yaitu Mulaika. Radiyallahu anhum ajma'in. Nah. Cukup jelas insyaAllah? Barakallahu fikum, sangat jelas. Tapi satu lagi, kalau itu hanya suami, terus istri dalam perjalanan misalnya. Terus di belakangnya istri harus komplit di belakangnya ya, di belakang. Kalau tidak memungkinkan di sebelahnya. Nah, ada kasus begini ya. Bagaimana kalau masjidnya itu enggak memungkinkan sehingga posisi makmum laki dan perempuan berdampingan? Jadi posisi makmum laki dan perempuan berdampingan. Baik. Saya pernah membuat tulisan tentang ini ya di web konsultasisyariat.com. Posisi makmum perempuan berada di samping laki-laki. Kemudian kami sampaikan bahwa di situ ada dua kondisi, kondisi ideal dan kondisi sebaliknya, tidak ideal. Idealnya perempuan di belakang laki-laki. Nah, kondisi ideal ini ditempuh dengan cara apa? Softnya diatur sedemikian rupa agar perempuan di belakang laki-laki. Kondisi tidak ideal. Oh, ini tidak mungkin. Maka statusnya boleh. Boleh perempuan di samping laki-laki. Ada yang bertanya, kalau laki-laki di belakang perempuan gimana? Sholatnya sah. Laki-laki di belakang perempuan, sholatnya sah. Meskipun tidak ideal. Baik. Terus salah satu di antara, ada orang yang dia komentar gitu ya, ngasih komentar. Itu kok kayak gitu, jadinya gimana? Sholat jamaah kan seharusnya perempuan itu di belakang. Yang benar tuh kayak gitu, jangan perempuan di samping. Kemudian saya kasih jawaban, saya sampaikan. Segala puji bagi Allah. Dat yang telah membuat syariat, menetapkan syariat. Dan Allah maha mengetahui bagaimana kejadian yang akan dialami oleh hambanya sampai kiamat. Sehingga syariat yang Allah tetapkan tidak merepotkan mereka. Maksudnya gimana? Tolong, orang yang semangat agamanya tadi, yang dia komentar, harusnya wanita itu selalu di belakang, jangan di samping. Itu kan berangkat dari apa? Semangat agama. Betul ya? Dia ngomong kayak gitu tuh berangkat dari apa? Semangat beragama. Pokoknya harus seperti ini prinsipnya. Maka saya sampaikan ya. Andaikan aturan syariat itu menurut logika kamu, rusak kehidupan dunia. Kok bisa? Perhatikanlah kondisi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan banyak masjid yang lain. Segala puji bagi Allah, Allah membuat aturan, ternyata bagian ini, Allah tidak menetapkan bahwasanya perempuan harus di belakang laki-laki. Andaikan ada aturan seperti itu, sebagaimana yang kau harapkan, Masya Allah, kita nggak kebayang itu. Kita nggak kebayang, gimana repotnya. Walhamdulillah aturan itu tidak ada. Walhamdulillah aturan seperti itu tidak ada. Ya. Makanya Allah tidak mewajibkan, syariat tidak mewajibkan posisi perempuan harus di belakang laki-laki. Sebutkan satu contoh hadis tentang itu. Tidak kita jumpai. Adanya adalah bicara masalah ideal. Bahwa posisi perempuan di belakang laki-laki. Tapi itu bicara ideal. Dan yang kita bahas tidak ideal. Nah, kalau tidak ideal karena sebab tertentu di Masjidil Haram dengan jumlah jamaah seperti itu, lalu wanita digiring seluruhnya harus ke belakang, laki-laki ke depan, repotnya luar biasa. Kok bisa repot Pak? Kan bisa diatur dari awal. Kalau Masjid Nabawi masih mungkin, Masjidil Haram tidak mungkin. Kenapa? Semua orang punya kepentingan tawaf. Dan tidak mungkin perempuan tawafnya jauh dari Masjidil Haram, jauh dari Ka'bah. Nanti jadinya radiusnya lebih panjang. Semua orang punya kepentingan tawaf. Ya. Dan untuk pertama kali saya menjumpai waktu sholat di tengah tawaf. Semua yang tawaf dihentikan oleh pasukan, ya, oleh polisi ya. Kemudian disuruh menepi. Jadi kami yang laki-laki disuruh menepi, tujuannya untuk membersihkan area matof, area tawaf, agar tidak ada perempuan. Setelah bersih perempuan, semuanya disuruh agak ke belakang, polisi itu bilang, ya hajjah, hayya ilal ka'bah. Wahai haji, ya, Ya Haji, hayya ilal Ka'bah. Mari kita mendekat ke Ka'bah. Wah, gerutuk-gerutuk. Kita bareng-bareng senang karena di depannya kosong. Mendekat ke Ka'bah. Baru tahu saya kalau kayak gini sistem mereka. Jadi dibersihkan dulu, steril. Sudah nggak ada perempuan, laki-laki yang tadi di belakang diminta untuk maju ke depan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga jelas-jelas Mbak Tati. Baik, Ibu Tin di Los Angeles, silakan diambil. Ya, jazakallah khairan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Maaf ada dua pertanyaan. Assalamualaikum. Ya, pertanyaan pertama, jika ada seorang musafir yang menjadi imam. Yang pertanyaan kedua, jika salah seorang sudah melaksanakan sholat berjamaah, terus beliau mau melaksanakan sholat sunnah di belakang, ternyata ada orang baru datang, nepuk punggungnya dengan mungkin dia berniat sholat jamaah, sementara kitanya sudah mau berniat sholat sunnah dua rakaat dan sudah berjalan takbiratul ikram. Apakah niatnya jadi dirubah? Sholat yang orang tadi ketinggalan di belakang mau berjamaah, ngikutin berjamaah sholat 4 rakaat atau bagaimana Pak Ustaz? Itu saja. Jazakallahu khairan. Musafir jadi imam boleh saja karena tidak ada syarat imam harus mukim. Kami tidak menjumpai adanya syarat bahwasanya imam harus mukim. Sehingga musafir boleh imam. Boleh jadi imam. Namun nanti ada apa ya, ada sedikit yang perlu ditegaskan ya. Mau sholat tamam ataukah qasar? Kalau musafir mau qasar, karena dia musafir, saya nanti mau qasar. Maka dia dapat setelah dua rakaat salam, sampaikan kepada makmum. Bahwasanya saya qasar, silahkan kalian genepi. Dan Nabi SAW pernah melakukan seperti ini. Beliau musafir jadi imam, kemudian dapat dua rakaat beliau salam. Lalu beliau mengatakan, atimmu salatakum fa inna qaumun safarun. Ya. Sempurnakan sholat kalian karena kami lagi safar. Akhirnya orang-orang mukim yang bermakmum di belakang beliau nambahi dua rakaat. Ini pernah terjadi di Masjid Bin Bas. Waktu itu saya ikut hadir sholat jamaah, ya, sholat duhur. Yang jadi imam Syekh Dr. Anis Tahir hafizahullah ta'ala, beliau pengajar Masjid Nabawi. Waktu itu daurah tentang ilmu hadis di Pondok Pesantren Bin Bas. Beliau jadi imam salat duhur, dapat dua rakaat salam. Lalu beliau mengatakan kalimat tadi, atimmu salatakum fa inna qaumun safarun. Nah, makmum yang gak ngerti bahasa Arab ya tetap salam. Cuman kan terus jadi rame-rame, kita minta ayo yang mukim-mukim nambahi dua rakaat. Sehingga yang mukim nambahi ketika makmumnya qasar. Tapi kalau makmumnya imamnya tamam, tidak qasar, ya, maka nanti makmum bisa salam bersama dengan imam. Kemudian yang kedua, jika kita sholat sunnah, lalu ada orang yang datang menepuk ingin gabung jamaah, apakah kita mengubah niat? Tidak perlu. Karena boleh ada beda niat antara imam dengan makmum. Dalil tentang itu cukup banyak. Ya. Di antaranya tadi, ada orang yang sudah sholat, lalu masuk masjid, sholat lagi. Maka status sholat yang kedua sebagai sholat sunnah. Karena dia sudah sholat wajib sebelumnya. Berarti ada beda niat antara imam dan makmum. Imam wajib, makmum sunnah. Karena itu juga boleh beda niat dalam sholat jamaah, yang satu sholat rawatib, yang satu sholat wajib. Wallahu a'lam. Ini ada satu pertanyaan lagi, boleh saya angkat tangan? Masya Allah, orang Jepang sampai sini. Baik, silakan buku hati saya diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Salman Sugimoto? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, setelah kemarin ada guncangan gempa yang cukup hebat juga, pas di tempat saya tinggal. Qadarullah. Semuanya baik-baik saja, Bu, ya? Semuanya baik-baik saja. Alhamdulillah. Allah yahfadzukum. Amin, ya Rabbi. Ya, jazakallah khair. Ustaz, saya ada pertanyaan terkait dengan... tadi kebetulan pertanyaan itu sudah diwakilkan sama ibu yang tadi ketika kita sedang sholat sunnah kemudian ditepuk. Jazakallah khair, sudah terjawab. Tapi ada satu lagi pertanyaan. Gini, ketika kita bekerja di perusahaan Jepang itu kan selalu istirahatnya selalu jam 2, Ustaz. Nah, sementara ini kan perubahan... season perubahan... Musim ya, perubahan musim itu kan kalau semakin udah mendekati musim gugur kemudian musim dingin itu waktunya bergeser gitu. Jadi ketika sholat mungkin kalau musim panas jam 2 masih masuk duhurnya masih banyak gitu, tapi belakangan ini kan sudah mau masuk musim gugur. Nah, ada kayak semacam ketidakrelaan hati gitu ya ketika harus mengakhirkan salat duhur kemudian sambil menunggu awal asar gitu. Sebenarnya lebih cenderung beri saya nasihat gitu sebaiknya apakah saya tinggalkan pekerjaan ini karena secara ruhnya itu kayak enggak enak gitu. Kenapa harus sampai begini gitu? Kalau udah masuk sistem satu perusahaan kan harus ngikutin jam kerjanya seperti itu. Mohon nasihatnya. Jazakumullah khairan. Berapa jarak antara jam 2 dengan asar? Antara waktu istirahat dengan asar? Gini, misalnya kita sekarang kan istirahat selalu jam 2. Nah, jam 2 itu kan kita dipotong kayak harus untuk makan siang. Biasanya kita sholat jam 2 itu sholat duhur. Sudah mendekati waktu asar. Sekarang sholat asar itu sekitar hampir jam 3 sih. Hampir jam 3 sholat asarnya itu. Baik. Terus kemudian nanti terus geser terus nanti masuk asar udah mendekati maghrib yang saya kira kayak sudah dilarang sholat ya naik anu tatoy hebat. Misalnya apa sih waktu yang matahari hampir terbenam itu, Ustaz? Jam istirahat jam selesainya jam 5. Jam 5 itu sekarang sudah hampir mau masuk maghrib gitu. Jadi kayak salat asarnya di istirahat siang. Iya, salat asarnya digabung dengan salat zuhur. Tapi salat zuhur sudah hampir habis, kemudian nunggu waktu salat asar 5. Dan berat banget gitu untuk ngadepin dilema ini gitu. Terus kemudian apalagi pas mau masuk waktu asar, sholat asar hampir maghrib gitu. Kayak secara batin gak rela banget gitu. Nah itu di sabar-sabarin ya Allah gitu. Sampai dengan akhirnya jadi sakit badannya gitu. Baik. Mohon nasihatnya Ustaz. Baik, barakallahu fiikum. Wa jazakumullahu khairan. Barangkali kasus yang ibu alami juga nggak jauh. Di Indonesia banyak yang seperti itu. Terutama kaum muslimin yang tinggal di Jakarta. Ya. Selesai kerja jam 5, kemudian dia pulang dengan menggunakan kendaraan antar jemput karyawan. Itu sampai rumah jam 8. Dan itu tiap hari. Sementara bis antar jemput ini nggak mau kalau diajak mampir ke masjid dulu. Yang sangat menyedihkan, rumahnya di Bogor, kerjanya di Tangerang. Itu jadi bisnya, memang bisnya bisa ngantar sampai ke Bogor. Dan nanti sampai sana jam 8. Akhirnya, banyak di antara mereka yang selalu sholat maghribnya itu dijamak dengan isya. Takhir terus. Terus, gimana solusinya kayak gini? Berarti Anda telah mengubah waktu sholat. Sholat ada 5 waktu, jadi 4 waktu. Ya. Subuh, duhur, asar, isya. Karena tidak ada maghrib. Maghribnya selalu dilompati. Tapi ini kan tuntutan kerja. Kalau nggak kayak gini, kita nggak bisa. Ya berarti harus disiasati. Bisa nggak Anda menggunakan kendaraan pribadi? Wah, terlalu jauh ya. Bogor, Tangerang. Hah? Ya, jelas itu akan sangat melelahkan. Tapi itulah resiko. Makanya kadang saya melihat gini, anehnya orang yang kerja itu ya, yang rumahnya di Bogor kerjanya di Tangerang, yang rumahnya di Tangerang kerja di Bogor. Itu kan kadang ada kayak gitu. Kenapa nggak mendekat? Dalam rangka untuk efisiensi. Tapi Pak, rumah saya sudah kadung beli di situ. Ya sudah, Anda kontrakkan ke orang lain dan Anda tinggal di tempat yang dekat dengan tempat kerja. Biar efisiensi waktu itu bisa diatur lebih baik. Taib. Ini masalah perjalanan ya, kalau di Jakarta. Kalau permasalahan di luar negeri, terutama untuk negara empat musim, nah itu kan agak sensitif waktu sholat. Kadang waktu sholat bisa diatur dengan baik, kadang mepet-mepet seperti tadi. Yang bisa kami sarankan, satu, untuk duhur insya Allah aman. Karena duhur itu, dulu pernah kita bahas ya Pak Rosyid ya. Jadi lima waktu itu, sholat lima waktu itu ada sholat yang punya dua waktu, ada yang punya satu waktu. Sholat yang punya dua waktu itu waktu ikhtiari dan waktu doruri. Ikhtiari itu adalah waktu sholat di mana orang boleh milih di rentang itu meskipun tanpa uzur. Contohnya waktu ikhtiari, sholat asar itu punya dua waktu, ikhtiari dan doruri. Ikhtiari adalah waktu sejak adzan asar sampai matahari masih sebelum kuning ya, sampai matahari masih putih. Sinar matahari masih terlihat putih. Kalau di Indonesia ya kurang lebih 1 jam. Sekarang asar setengah 3 ya kurang lebih sampai setengah 4. Nah mau di setengah 3 persis jam 3 atau mepet setengah 4, tidak masalah. Meskipun tidak ada uzur. Setelah itu waktu doruri. Matahari sudah kuning sampai terbenam. Bagi orang yang tidak punya uzur, memilih sholat asar di waktu doruri, sholatnya sah tapi berdosa. Karena dianggap telah meremehkan sholat asar. Tapi bagi yang punya uzur, dia tidak masalah karena ada uzur. Untuk duhur hanya punya satu, ikhtiari semuanya dari awal sampai akhir. Sehingga untuk sholat duhur, masuk duhur misalnya Jogja jam setengah 12, asar setengah 3, ini mau di sholat duhur di rentang waktu ini, mau di jam 12, jam 1, jam 2, tidak masalah. Karena semuanya waktu doruri. Karena itu jika memang kepepet duhurnya harus diakhirkan, silahkan ya, selama belum masuk asar. Tapi sebisa mungkin kalau asar diawalkan agar Anda tidak sholat saat matahari sudah kuning. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan. Wa jazakallah khairan. Baik. Cukup kayaknya Pak Rosyid ya. Cukup Pak. Sudah jam 9.